tidak terasa apa yang kita baca dari kitab sedikit demi sedikit membimbing kita kepada pengetahuan, membimbing kita kepada pencerahan, dan menjadikan kita selalu berpikir berarti kita ini dengan apa yang kita ketahui masih sedikit, masih banyak yang belum kita ketahui, ataupun yang kita harusnya ketahui masih banyak. Tetapi dengan yang sedikit ini memberikan tentunya pengaruh kepada kita dengan ibadah dan demikian amalan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Allahumma. Selanjutnya kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau dari nawaqidul wudu, dari pembatal-pembatal wudu. Mungkin setiap kita mengatakan kita masih dalam pembahasan nawaqidul wudu. Sementara di sana demikian banyak pembahasan. Tentunya demikianlah kita belajar dari yang kecil dulu, secara bertingkat, berurutan, baru kemudian berikutnya dan berikutnya. Demikian para ulama tidak langsung menjadi ulama. Mereka tidak mengenal ilmu dan ilmu najis. Mereka dengan penat, dengan lelah, dengan letih, dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran mengenali agama mulai dari yang kecil, baru sampai kemudian berjalan waktu berpuluhan tahun, barulah mereka mengenal ilmu dengan luas dan dalam, dan kemudian Allah memberikan taufik kepada mereka menjadi seorang alim ulama. Seperti itulah kita katakan. Qala Allah Taala, al-fadlu tsani nawaqidul. Kita sudah baca sebagian. Kita masuk langsung kepada inti pembahasan kita. Di antara pembahasan wudu, aqlul ibdi. Di antara pembahasan wudu yaitu memakan daging unta. Memakan daging unta. Sebagaimana sudah kita sebutkan dahulu bahwa ibadah berdiri di atas tanah. Ingat ini kaidah yang penting. Ibadah berdiri di atas tanah, ditandarkan kepada tanah. Kalau ibadah tidak ada sandarannya di tanah, tidak boleh dikerjakan. Ibadah tidak ada dasarnya, tidak boleh dikerjakan. Hukum asal ibadah yang kita ketahui punya apa? Hukum asal ibadah haram. Hukum asal ibadah apa? Haram. Loh, kok bisa? Iya. Karena ibadah itu haknya Allah. Dia yang menerangkan. Kalau Allah tidak menerangkan, kok kita kerjakan? Bagaimana kita mengerjakan apa yang dia tidak terangkan? Kapan ibadah itu boleh dikerjakan? Apabila ada dalil. Apabila ada dalil. Dalil Al-Kitab wal ijma, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Ketika ada dalilnya, barulah ibadah itu ditegakkan. Demikian. Nah, karena bersandar dengan nas, ibadah juga tidak boleh dikatakan tidak benar, batal dengan pendapat atau dengan usulan, tidak dibenarkan. Tetapi karena dia dibangun di atas nas, membatalkannya pun dengan apa? Dengan nas. Bahwa ini telah dihapus. Ini telah dihapus atau ini dalilnya lemah. yang kuat ini. Misal seperti itu. Sehingga ibadah tidak mudah dibatalkan kecuali dengan nas. Nah, sekarang dikatakan pembatal wudu memakan daging unta. Mungkin terbenak di dalam benak kita, lah memakan daging unta membatalkan. Kok bisa? Bagaimana makanan yang lain? Tentunya akan membatalkan. Ini kalau kita pikirkan dengan nalar akal kita. Tetapi kalau kita kembalikan kepada kaidah tadi, memakan daging unta kenapa membatalkan? Tentunya karena ada bimbingan apa? Ada bimbingan nas. Walaupun memakan daging unta di sini ulama tidak bersepakat membatalkan wudu, tetapi yang benar batal karena nasnya sahih, nasnya kuat, nasnya tidak mudah digoyahkan. Karena itu ketika dikatakan memakan daging unta batal, hanya daging unta saja, tidak dibawa kepada selainnya. Jangan karena adanya nas membatalkan wudu memakan daging unta, lantas kita katakan makan daging sapi, makan daging kambing, atau makan daging yang lain batal. Tidak demikian. Tetapi harus ada nasnya yang mengemukakan bahwa batal kalau makan demikian. Seperti memakan daging unta. Di mana riwayatnya dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu taala anhu, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, atawadda min luhumil ghanam ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah saya berwudu, mesti berwudu kembali setelah memakan daging kambing? Kata beliau, in syi'ta fatawadda. Kalau engkau mau, boleh saja engkau berwudu. Kalau engkau mau, boleh saja engkau berwudu. Artinya di sini tidak harus berwudu. Karena digantungkan dengan kehendak, in syi'ta. Kalau engkau mau, boleh saja engkau berwudu. Kalau tidak berwudu, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tentunya difahami berwudu di sini karena seorang memakan makanan, di mulutnya akan terasa sisa makanan tersebut. Apalagi kalau memakan yang berupa daging tentunya. Akan terasa di mulut bekas seorang makan daging. Tentunya dengan aromanya dan lemak ataupun minyak yang ada pada daging tersebut. Kalau engkau ingin, boleh engkau berwudu, kata Rasulullah. Wa in syita fala tawadda. Kalau engkau tidak ingin, maka tidak apa-apa, kamu tidak berwudu. Jadi kalau engkau ingin berwudu, kalau engkau ingin, tidak apa-apa, engkau tidak berwudu. Ini daging kambing. Kemudian kata beliau, kata siapa? Kata orang ini, atawadda'u min luhumil ibil. Ya Rasulullah, apakah saya berwudu dengan daging unta ya Rasulullah? Ketika selesai makan daging unta, maka kata beliau, na'am. Beliau menjawabnya, na'am. Iya, kamu berwudu. Fatawadda' min luhum al-ibil. Maka engkau berwudu dengan habis makan atau setelah selesai makan daging unta. Ini jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut pertanyaan karena ini dalam satu hadis. Usolli fi marabit al-ghanam ya Rasulullah, apakah boleh saya salat di kandang kambing? Kata beliau, "Na'am. Boleh salat di kandang kambing." Qala usolli fi mabariq al-ibil, apakah boleh saya salat di tempat, di kandang tempat menderum unta? Kata beliau, qala la, Kata beliau tidak. Sehingga sholat di kandang kambing sebagaimana hadis yang sahih ini boleh ditegakkan di mana? Di kandang kambing tersebut. Adapun kandang onta dilarang. Tentunya karena ini datangnya dari Nabi Muhammad SAW, wajib untuk kita dengarkan mentaatinya. Dan tidak perlu untuk kita pertanyakan. Tidak perlu untuk kita pertanyakan. Karena apa yang datang dari beliau adalah wahyu. Ketetapannya dari Allah. Beliau hanya menyampaikan. Karena itu memakan daging onta dengan riwayat tadi membatalkan apa? Membatalkan wudu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sehingga siapapun yang telah memakan daging onta wajib baginya berwudu. Wudunya batal. Kalau dia pun telah berwudu kemudian dia makan daging onta, wudunya batal. Tetapi bagaimana dengan makanan lain? Tadi disebutkan daging kambing. Maka tidak wajib berwudu, tidak batal wudunya. Kalau dia ingin berwudu bukan karena batalnya wudu, tapi sekedar untuk menyegarkan atau tentunya sekedar untuk memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu bukan karena batal wudunya. Kemudian bagaimana dengan makanan lain karena ini hanya daging kambing? Makanan yang lain disebutkan dengan riwayat yang lain, yaitu dua perkara yang itu merupakan akhir dari perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tarkul wudu mimma massatin nar. Meninggalkan atau tidak lagi berwudu dengan apa atau dengan makanan yang disentuh oleh api. Makanan yang dimasak. Ketika seorang makan makanan yang dimasak, tidak perlu tarkul wudu, tidak perlu berwudu. Ini akhir perkara beliau. Karena itu makan apapun selain tadi apa? Daging onta tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanyalah karena makan daging onta. Kalaupun masalah ini sebagaimana tadi telah dikemukakan, permasalahan yang didapati para ulama berselisih pandang. Tetapi yang benar, yang rajih dengan hadis yang sahih tentunya bahwa makan daging onta membatalkan wudu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian kata beliau, wal qai'i wa nahwihi. Kemudian kata beliau, yang membatalkan wudu, muntah dan yang sejenis muntah. Dimisalkan sejenis muntah ini suatu yang hampir sama dengan muntah, semisal mimisan, keluarnya apa? Darah lewat hidung. Namun permasalahan muntah membatalkan wudu adalah permasalahan juga yang tidak luput dari didapatkan padanya para ulama berselisih pandang. Didapatkan padanya para ulama berselisih pandang. Ada mengatakan batal seperti Al-Imam Syaukani. Muntah-muntah itu ada dua macam. Muntah yang langsung keluar. Dari tempat penampungan makanan kita, mi'da, ataupun tempat penampungan makanan keluar. Ada yang tidak langsung keluar, tapi hanya sekedar naik ke mulut, kemudian turun. Iya, ada yang langsung keluar, ada yang naik ke mulut, langsung turun. Biasakan seperti itu. Langsung turun, langsung masuk kembali. Ini di antara muntah. Dan dikatakan dan yang selainnya adalah mimisan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Dulu pernah Rasulullah muntah dan berwudu. Tapi hadis ini, apa yang tidak disepakati kekuatannya, apa yang tidak disepakati kekuatannya. Sehingga karena hadisnya tidak disepakati kekuatannya, maka terjadilah perselisihan pandang dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab, muntah tidak sampai membatalkan wudu. Muntah tidak sampai membatalkan wudu. Tetapi seorang yang muntah boleh berwudu kalau dia inginkan. Boleh berwudu kalau dia inginkan. Adapun kalau dia muntah dan tidak berwudu, sah-sah aja sholatnya. Karena hadis yang ada sebagaimana sudah disebutkan tadi, ulama tidak bersepakat tentang kekuatannya. Tentang kekuatannya. Mereka memandang hadis-hadis tersebut, hadis yang sebagian yang memandang hadisnya lemah. Dan nampak pada yang mengatakan lemah kekuatan. Nampak yang mengatakan hadisnya lemah kekuatan pendapat mereka bahwa wudu ini tidak, apa, maaf, muntah itu tidak membatalkan wudu. Karena itu berkata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, muntah hanyalah disunnahkan berwudu. Maksudnya disunnahkan berwudu, tidak wudu, tidak berdosa dan tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Karenanya mimisan dan yang sejenisnya dari tidak membatalkan wudu. Apa yang dikatakan membatalkan perlu dengan nas yang tegas, yang kuat, ataupun nasnya dipandang kuat dari sisi kekuatan nas tersebut, sehingga kalau ada yang muntah dengan jenisnya tadi ataupun mungkin mimisan, maka tidak membatalkan wudunya kalau dia ingin berwudu, membersihkan dulu mimisannya, membersihkan muntahnya, dia ingin berwudu, maka wudunya tentunya boleh saja sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam ikhtiarnya, hukumnya istihbab. Hukumnya apa? Sunnah. Tetapi kalau dia langsung menegakkan sholat karena tidak batalnya wudunya, sah-sah saja sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa masid dzakar, dan yang membatalkan wudu memegang kemaluan. Dalam hal ini berpegang dengan hadis Busrah bintu Safwan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Siapa yang memegang kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Tetapi pendapat ini juga sebagaimana tentang muntah bukan perkara yang disepakati. Kenapa? Karena ternyata di sana ada hadis dari Talq ibnu Ali radhiyallahu taala anhu bertanya tentang apakah membatalkan wudu ketika menyentuh kemaluan. Maka dijawab, innama huwa bid'atun mink. Kemaluan itu seperti anggota badanmu yang lain. Seperti bahagian anggota badanmu yang lain. Misal engkau memegang tangan, engkau memegang kepala. Demikian kemaluan sama anggota badan. Dan ini juga dengan riwayat Na'am yang juga dikatakan sama-sama kuatnya dengan riwayat tadi. Karena itu ulama terbagi mengatakan pertama, dengan memegang kemaluan batal wudu. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua mengatakan dengan memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Yang ketiga mengatakan memegang kemaluan apabila disengaja dengan syahwat, dia menyentuhnya dengan sengaja dengan syahwat, barulah membatalkan wudu karena membangkitkan syahwatnya. Tetapi apabila dia menyentuhnya tanpa sengaja, sekedar mungkin tangannya bergerak, lantas tiba-tiba menyentuh, ataupun dia ingin misalnya menghilangkan sesuatu dari kemaluan, mungkin ada yang melekat atau apa, dia tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Dari keterangan para ulama tersebut, kalau saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh dengan syahwat tadi membatalkan. Tidak menyentuhnya dengan syahwat tidak membatalkan. Karena apa? Hadis yang sudah disebutkan, innama huwa bid'atun mink. Dia adalah bahagian anggota badannya. Kalau tidak ada hadis ini, maka kita berpegang dengan hadis yang pertama, mamasa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya dia berwudu. Tetapi karena ada hadis talq itu tadi, maka para ulama mengadakan thariqatul jam'. Dan kata para ulama kita, ulama usul, thariqatul jam'i itu yang lebih utama dilakukan apabila ada dua nas yang sama-sama kuat dan berhadapan. Dan berhadapan. Karena enggak mungkin nas itu berhadapan. Tetapi bagaimana nas itu digabungkan, dijamak. Karena ketika ada dua nas yang berhadapan, yang pertama diambil thariqatul jam, penjamaan. Kemudian yang kedua thariqat nasikh wal mansukh, dilihat yang mana duluan yang mana belakangan. Tentunya nantinya dengan mengetahui sejarahnya, mana yang duluan, mana yang belakangan. Yang duluan dihapus dengan yang belakang. Kalau tidak ditahu Naam, mana yang duluan, mana yang belakangan, maka terakhir nanti thariqatul tarjih, penguatan. Dari hadis ini sama-sama riwayat, tapi dilihat nanti dari sisi kekuatan riwayat tersebut, dari matannya, dari sanadnya, dari periwayatannya. Seperti itu kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Yang menenangkan bahwa menyentuhnya dengan syahwat, sengaja menyentuhnya dengan syahwat, maka itu akan membatalkan. Tetapi tanpa syahwat, sekedar menyentuh, atau bahkan tanpa sengaja, maka tidak membatalkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wal ilmu indallah. Demikian yang mungkin yang benar dalam masalah ini, dan tentunya ilmunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Adapun menyentuh wanita, maka menyentuh wanita di sini diinginkan jima. Aula mastumun nisa dalam ayat. Aula mastumun nisa, atau kalian lamasa, menyentuh wanita diinginkan dengannya jima. Maka dengan jima bukan hanya batalnya wudu, tetapi mesti mandi janabah. Adapun bersentuhan biasa dengan wanita tidak membatalkan wudu. Wanita itu sama saja mahram kita yang boleh kita pegang, ataupun mungkin tanpa sengaja kita menyentuh selain mahram kita, mungkin tanpa sengaja, maka tidak membatalkan wudu. Karena ayat bukan menyentuh biasa, tapi diinginkan dengannya jima. Sebagian saudara-saudara kita dari yang berpandangan menyentuh wanita itu membatalkan wudu, memahami lamasa di dalam ayat sentuhan biasa. Sehingga mereka dengan sentuhan biasa membatalkan wudunya. Tetapi juga terjadi kesalahpahaman bahwa menyentuh di sini bukan kepada mahramnya. Suami istri berpegangan setelah berwudu atau bersentuhan kulit mereka, maka tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang mengatakan menyentuh wanita membatalkan wudu. Pendapat Imam Syafi'i. Fuqaha Syafi'i mengatakan menyentuh wanita selain mahram baru membatalkan. Menyentuh wanita yang mahram tidak membatalkan. Disalahpahami menyentuh semua wanita. Sehingga menyentuh wanita membatalkan apa? Wudu. Padahal yang benar menyentuh wanita kalau mahramnya tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tetapi selain mahram membatalkan. Ini pendapat mereka. Karena itu adanya kesalahpahaman. Namun perkara menyentuh wanita dari pendapat yang benar secara keseluruhan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudu itu diinginkan dengannya apa? Jima. Diinginkan dengannya jima. Yaitu adanya hubungan intim suami dengan istri. Sama saja tentunya keluar dengan syahwatnya sperma ataupun tidak, telah terjadi jima, maka batal wudunya dan wajib bahkan mandi apa? Mandi janabah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena tidak ada keterangan dari agama ini, menyentuh itu batal wudu, maka boleh kita menyentuh apa saja selama tidak ada keterangan. Selama tidak ada keterangan nas. Nanti ada keterangan nas. Dikatakan batal, baru batal. Demikianlah tentunya kaedah yang penting dalam masalah ini. Agar kita tidak mudah mengatakan batal dan batal terhadap ibadah seseorang. Karena mengatakan batal kepada ibadah seseorang tidak mudah, bukan perkara yang remeh, tetapi mesti mendatangkan apa? Mesti mendatangkan dalil dari kitab dan dari sunnah, demikian dari nas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi tentunya memberikan manfaat yang banyak kepada kita semua berkaitan dengan masalah nawaqid al-wudu. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kita masuk dalam bab yang baru. Sekali lagi, karena kitab kita ini adalah kitab bidayah pemula dalam belajar tentunya fikih, ahkam fikhiyah, maka tidak pembahasannya meluas melebar, sekedar kita mengambil apa yang disebutkan oleh beliau menambahkan sedikit. Kita tidak membahas panjang lebar karena tentunya tidak tepat. Kita akan masuk kepada pembahasan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk sholat isya? Nah, fadhol. Bismillah. Mungkin kita tambahkan satu masalah dan kayaknya ini penting, yaitu apakah membatalkan wudu ketika seorang menyentuh najis? Menyentuh najis atau tersentuh najis. Seorang sudah berwudu, tiba-tiba dia menyentuh najis ataupun tersentuh najis. Apakah dengan menyentuh dan tersentuh najis ini membatalkan wudu? Sebagaimana dengan kaidah umum tadi, bahwa suatu yang membatalkan harus dengan apa? Dengan nas. Maka menyentuh najis atau tersentuh najis, misal kita lagi ingin sholat, sudah berwudu, tiba-tiba anak kita kencing, akhirnya kita membersihkan kencing tersebut, mau tidak mau kita menyentuh apa? Air kencing, mungkin membasahi lantai atau kita menyentuhnya mungkin, maka tidak perlu lagi kita berwudu. Yang perlu bagi kita membersihkan tangan kita dari apa? Dari najis. Karena menyentuh dan tersentuh najis tidak membatalkan wudu. Bahkan tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan wudu dan bahkan tidak membatalkan apa? Membatalkan sholat. Sehingga kalau menyentuh dan tersentuh, kita cukup mencuci yang terkena najis tersebut. Mencuci bersih, lantas kita sholat karena kita sudah berwudu. Penyentuhan terhadap najis bukanlah suatu yang membatalkan. Kemudian juga tidak membatalkan sholat. Kenapa kita terangkan ini sekalian? Karena jangan sampai nanti dipahami tidak batal wudu tapi membatalkan apa? Sholat. Tentunya kalau wudu saja tidak batal, demikian sholat juga tidak batal. Dalam riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, beliau sholat memakai sendal apa yang sudah kita sebutkan? Sendal yang memijak najis. Ya tentunya sebagai manusia biasa, beliau berjalan di atas permukaan bumi seperti kita. Ternyata memijak terompah beliau, sendal beliau memijak najis. Beliau sholat dengan sendal dan terompah tersebut. Sebagaimana sudah kita sebutkan, para sahabat Nabi dan para sahabatnya dulu sholat dengan memakai apa? Sendal ataupun terompah. Kemudian datang Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah memijak apa? Najis di sendalnya. Kemudian beliau melepas sendal tanpa membatalkan sholat. Melepas sendal dan tanpa membatalkan sholat, para sahabat karena melihat Rasulullah bergerak melepas sendalnya, para sahabat juga ikutan melepas sendal juga. Ya Rasulnya lepas sendal juga. Setelah selesai sholat, Rasulullah kok sendalnya pada dibuka kabeh. Pada ditingkirkan. Kata Rasulullah, ada apa dengan kalian? Kata mereka, kami melihat engkau meminjak. Kami melihat engkau melepas sendal. Maka beliau pun membimbing para sahabatnya ini. Bahwa tadi Jibril datang memberitahu kepada aku, saya meminjak apa? Kotoran najis. Sehingga saya harus melepaskan sendal ini. Tetapi beliau tidak membatalkan sholat. Berarti apa yang dipijak atau apa yang terkena dari kenajisan tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan sholat. Maka kalau kita dengan keterangan ini kita mengerti agama, mudah kita melakukan agama. Mudah kita melakukan, mengerjakan naam perkara agama. Banyak terjadi tengah masyarakat kita karena tidak mengerti, atau di tengah kaum muslimin, atau sebagian kaum muslimin, karena tidak mengenal agama, sedikit-sedikit batal. Demikian yang terjadi dengan apa yang didapatkan pada duburnya suatu yang mengganggu. Yang itu adalah tipu daya setan. Belum nyata kentutnya. Belum nyata kentutnya. Yaitu dengan keluarnya bunyi. Belum nyata kentutnya dengan keluarnya angin dan beraroma. Dia lantas membatalkan wudunya. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah mengingatkan. Laton sorif. Jangan engkau berpaling dari sholatmu. Sampai engkau memastikan. Hatta tajid. Sautan. Atau rihan. Sampai engkau mendapatkan saut, bunyi, kentut. Dan sampai engkau mendapatkan angin yang keluar. Jadi, tidak semata-mata membatalkan, tidak semata-mata meninggalkan. Kita perlu dibimbing agama. Kita perlu dibimbing agama. Kita pastikan kentut. Dan karena itu pula, ini karena banyak terjadi kita sebutkan sekalian. Dan karena itu pula, kita tidak boleh menahan kentut ketika sholat. Suatu yang dikatakan dibenci, menahan kentut, menahan suatu yang ingin keluar dalam sholat. Karena akan menimbulkan keraguan. Jadi kalau mau kentut-kentut saja, artinya memastikan batal wudunya. Dengan batal wudunya, batal sholat, batal sholat. Karena kalau kita menahannya, kita dilarang oleh Rasulullah. Dilarang menahan al-akhbathan. Dilarang menahan dua perkara yang dikatakan akhbathan. Yaitu kentut dan kencing. Jadi kita jangan sampai menahannya. Karena jelas akan mengganggu kekhusyuan sholat. Tetapi kalau sudah keluar ya batal. Kalau sudah keluar batal. Kalau sekedar ini keluar atau enggak ya? Ini keluar atau enggak? Jangan tinggalkan sholat. Itu gangguan siapa? Gangguan setan. Sama saja itu di kemaluan dan sama saja itu di dubur. Di kemaluan mungkin digerakkan oleh setan. Karena setan ini bisa masuk dalam tubuh kita. Dia mengalir dengan peredaran darah manusia. Dia datang ke kemaluan kita mengkilik-kilik. Atau nantinya yang ada yang keluar ini. Jangan tinggalkan. Demikian kepada apa? Dubur kita. Sampai benar kita mendapatkan. Ingat, membatalkan perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Karena itu, mudah-mudahan keterangan tadi memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah babul khamis. Berkata Imam Syaukani rahimahullah babul khamis, bab yang kelima. Babul ghusli. Bab tentang mandi. Bab tentang mandi. Dan tentunya mandi yang diinginkan di sini mandi yang ada kaitannya dengan ibadah, bukan mandi biasa. Karena mandi biasa tentunya adalah mandi yang dilakukan seseorang dengan fitrahnya sebagai seorang manusia. Pasti dia setiap harinya atau setiap waktu yang dia butuhkan dia bisa mandi. Tapi mandi di sini mandi yang berkaitan dengan ibadah. Kalau dia tidak mandi, ibadahnya tidak sah. Babul ghusli, yaitu bab mandi yang dengannya seorang menuangkan seluruh air ke seluruh tubuhnya dengan niatan. Karena bedanya mandi biasa dengan mandi yang sifatnya ibadah ini adalah an-niyah. Innamal a'malu binniyat. Dicontohkan para fuqaha, apabila seorang telah junub, dia kemudian melewati jembatan dan jatuh ke sungai, maka ada dua kemungkinan baginya. Kalau dia niatkan mandi, maka telah selesai janabahnya. Kalau dia tidak niatkan mandi, dia sudah mandi, basah, jatuh ke sungai. Tapi dia tidak niatkan niatan menyelesaikan janabahnya, maka tidak selesai janabahnya, masih dia bawa. Masih membawa apa? Janabah. Tetapi kalau dia niatkan membersihkan janabahnya, menghilangkan, mengangkat janabah junub, maka dia terangkat junubnya, dia boleh sholat karenanya. Jadi mandi dengan niatan, membedakan mandi biasa dengan mandi apa? Mandi ibadahin dengan niatan. Kita di hari Jumat mandi biasa, bukan mandi Jumat, akan dinilai sebagai mandi biasa. Kalau di Jumat kita mandi karena niatan mandi Jumat, maka menjadi nilainya mandi apa? Mandi Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala al-faslul awwal mata yajibul ghusl. Yang pertama, kapan wajib mandi? Kapan wajib mandi? Qala rahimahullah yajibu bi khurujil mani bi syahwatin walau bi tafakkur. Wajib mandi dengan keluarnya mani. Wajib mandi dengan keluarnya mani. Karena syahwat. Karena syahwat, walaupun mungkin suatu waktu keluarnya itu karena dia berpikir ke arah syahwat keluar. Maka dengan keluarnya mani wajib mandi. Karena itu masuk dalam masalah ini tentunya orang yang ihtilam. Orang yang ihtilam. Ketika ihtilam keluar maninya, maka wajib mandi. Tetapi kalau dia mimpi tidak keluar mani, tidak dikatakan mimpi basah, tidak wajib mandi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, wabiltiqai al-khitanaini, dan dengan bertemunya dua khitan, yaitu terjadinya hubungan intim suami istri, biltiqai al-khitanaini, terjadinya hubungan intim yaitu suami istri, Pertemuan intim atau terjadinya hubungan intim ini sebagaimana sudah kita kemukakan dan sudah kita jelaskan sebelumnya, sama saja keluar mani ataupun tidak keluar mani, kalau terjadi hubungan intim ini, maka mewajibkan mandi sehingga hubungan intim keluar mani atau tidak, wajib mandi laki-laki dan perempuannya. Dalilnya jelas, idzal taqal khitanan faqad wajabal ghuslu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, apabila dua khitan bertemu maka wajib mandi. Berbeda dengan mimpi ihtilam tadi. Kalau ihtilam keluar mani wajib mandi. Kalau tidak keluar tidak wajib mandi. Dia mimpi sebagaimana mimpi ihtilam tapi tidak keluar maninya, tidak wajib mandi. Ada orang tidak ihtilam tapi dia berpikir ke arah syahwat, keluar maninya, wajib mandi. Dia tidak tidur. Inilah yang pertama tadi. Keluar karena syahwat, karena memikirkan, keluar maninya, wajib mandi. Yang kedua, bertemunya dua khitan, wajib mandi. Keluar atau tidak. Masuk di dalam perkara ihtilam, walaupun nanti akan datang keterangannya. Ihtilam, keluar mani, wajib mandi. Tidak keluar, tidak wajib mandi. Ini yang mewajibkan. Kemudian disebutkan oleh beliau, wabi ingkita'il haidhi. Dengan ingkita'ul haid. Terlupakan dalam masalah tadi. Walaupun kita belum masuk masalah ihtilam, karena akan kita lewati masalah ihtilam nanti. Nanti aja. Kita masuk ke dalam perkara ihtilam. Wabi inqita'il haidhi. Dengan selesainya haid. Maka wajib mandi. Dan bagi wanita, ma'ruf di sisi mereka selesainya haid mereka. Ma'ruf di sisi mereka selesainya, kapan selesainya haid. Dan pembahasan ini secara khusus terhadap wanita tentunya nanti bisa ditanyakan kepada pengajar wanita. Mereka bisa menanyakan secara panjang lebar. Jadi berakhirnya haid diketahui oleh mereka. Tapi tanda yang jelas-jelas yang mungkin kita bisa menjadikan sebagai pengetahuan umum, dengan didapatkannya cairan yang bening atau suatu yang tidak ada lagi, suatu yang keruh dan darah pada kemaluan mereka, itu berarti sudah apa? Sudah berakhir masa haid. Mereka mandi. Ini menyebabkan mandi apa? Mandi wajib tadi. Demikian juga nifas. Nifas sama dengan haid. Cuma tentunya sebagaimana ma'ruf bagi kita, haid setiap bulan, nifas karena setelah selesai apa? Kelahiran. Setelah selesai melahirkan, nifas. Demikian pula setelah kelahiran itu walaupun dengan cara operasi. Dengan cara operasi. Ada cara naam tanpa operasi, alami. Ada yang melalui dengan operasi. Alami ataupun operasi menjalani masa apa? Menjalani masa nifas. Menjalani masa nifas. Selesai nifas, baru mereka mandi. Ini yang mewajibkan mandi. Wabi inqita'il haidhi wabin nifas. Kemudian kata beliau, wabil ahlam, wabil ihtilam. Wabil ihtilam ma'a wujudi balalin. Dan dengan ihtilam, yaitu mimpi basah yang didapatkan keluarnya mani, ma'a balalin, didapatkan keluarnya mani. Kalau tidak didapatkan keluarnya mani, maka tidak wajib mandi. Nah, sekarang yang ingin kita sampaikan tadi sempat terputus, bahwa apabila seorang dewasa telah mengeluarkan telah mimpi basah, itu menunjukkan baliknya. Kemudian ihtilam ini terjadi pada laki dan perempuan, bukan hanya laki-laki. Jadi jangan katakan yang mimpi basah itu laki-laki, tidak. Yang mimpi basah pun perempuan. Yang mimpi basah pun perempuan. Pernah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Maka saya ingin bertanya, apakah perempuan juga mandi apabila dia ihtilam? Apakah perempuan mandi apabila dia ihtilam?" Ini menunjukkan apa? Bahwa perempuan itu ihtilam. Karena Ummu Sulaim bertanya tentang perempuan. Apakah ketika ihtilam wajib mandi perempuan itu? Kata Rasulullah, "Naam, wajib mandi." Jadi laki ataupun perempuan mimpi ihtilam wajib mandi. "Idza ra'atil ma," apabila dia mendapatkan suatu yang membasahi dari sperma. Suatu yang membasahi dari sperma. Makanya tadi katakan ini menunjukkan baliknya. Ini menunjukkan baliknya, wallahu taala a'lam bisawab. Sehingga apabila seorang mimpi ihtilam wajib mandi, wajib mandi. Kemudian disebutkan oleh beliau terakhir dari kitab yang baik ini, kata beliau rahimahullah, "Wabil mauti wabil islami." Wabil mauti wabil islami. Dan dengan kematian. Dengan kematian. Yaitu tentunya mayit wajib dimandi, dimandikan. Wajib dimandikan. Mayit wajib dimandikan. Sehingga kalau dia seorang mukmin, tanpa terjadinya dengan kematiannya wafat karena peperangan jihad, maka wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Kalau dia mendapatkan peperangan jihad mati syahid, maka tidak dimandikan. tidak dimandikan. Tetapi kalau dia meninggalnya bukan mati syahid, wajib dimandikan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, bagaimana dengan orang yang memandikan jenazah? Bagaimana dengan orang yang memandikan jenazah? Apakah wajib mandi atau enggak? Apakah wajib mandi atau enggak? Karena ini pembahasannya mayit wajib dimandikan. Bagaimana yang memandikannya? Bagaimana yang memandikannya? Orang yang memandikannya. Memandikan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak adanya dalil yang tegas dan tidak ada dalil yang tentunya kuat yang disepakati wajibnya mandi bagi orang yang memandikan. Hanya saja disunnahkan mandi. Artinya sebagaimana tadi keterangannya, kalau dia ingin mandi utama. Tetapi kalau dia sekedar memandikan dan tidak mandi, dengan pendapat yang mengatakan tidak wajib mandi, maka tidak berdosa. Dia tidak mandi, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bil maut, yaitu mukmin yang wafat, wajib dimandikan. Tentunya wajib dimandikan, karena itu salah satu adalah penegakan jenazahnya, dimandikan, dikafani, kemudian apa? Disolati, kemudian dibawa ke kuburannya, dikuburkan. Maka dia mukmin demikian. Illa kecuali dia mati syahid. Mati syahid dia dikuburkan dalam keadaannya. Dia dikuburkan dalam keadaannya. Sehingga dalam keadaan dia berdarah, misalnya tertembak ataupun terpukul dengan pukulan benda tajam ketika berjihad misalnya, dia dikuburkan dengan keadaannya tanpa dimandikan. Demikianlah dari tentunya keterangan agama ini dengan syuhada. Bagaimana syuhada yang kena reruntuhan atau jatuh, atau dia ketika melahirkan mati, ini juga dikatakan syuhada. Ada beberapa syuhada. Syuhada yang seperti ini masih dimandikan. Masih dimandikan. Yang tidak dimandikan syuhada yang berperang itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang memandikan jenazah, apakah wajib atau tidak? Yang benar, tidak wajib. Tidak adanya nas yang na'am kuat dalam masalah ini, sehingga yang memandikan utamanya mandi, kalaupun tidak mandi tidak berdosa. Demikian di antara pendapat ulama yang menenangkan dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Kemudian dengan keislaman ini terakhir, wabil islam kemudian dengan keislaman, maka siapa yang berislam tentunya diperintahkan dia mandi. Di antara ulama mengatakan tidak wajib, tetapi dengan riwayat bahwa ada perintah mandi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib mandi. Yaitu dari Qais ibnu Asim, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridul Islam, saya menginginkan untuk berislam. Fa amarani an aktasila bima'in wa sidrin. Maka beliau memerintahkan saya untuk mandi dengan menggunakan air dan dengan daun bidara. Karena daun bidara dulunya itu adalah sebagai pengganti antiseptik, kalau sekarang sabun. Wallahu a'lam bisawab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sehingga ketika seorang berislam wajib mandi. Tapi perkara ini juga perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka mengatakan tidak wajib mandi. Namun dengan adanya riwayat tadi. Dan hadis ini kuat dikuatkan oleh para ulama. Naam. Saya diperintahkan untuk mandi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikianlah yang pertama. Pasal yang pertama dalam bab ini. Selanjutnya kita masuk nantinya pada pertemuan mendatang dalam pasal yang kedua. Mudah-mudahan dengan keterangan yang ada memberi banyak manfaat bagi kita dengan apa yang akan kita jalani dari perkara-perkara ibadah atau taqarrub kepada Allah dengan apa yang telah diterangkan. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal yang salah dalam penyampaian. Itu semuanya datangnya dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.